Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, walhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji-pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya lah segala puji-pujian kembali kepadanya dan hanya miliknya, dan sepatutnya pula kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semua hingga sampai saat ini. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan begitu besar kenikmatan-kenikmatannya pada kita sekalian, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan yang mulia, jalan yang diridhoi olehnya, yaitu duduk bertafaqquh fiddin, duduk di dalam majelis-majelis ilmu yang membahas Al-Quran, kitabullah yang mulia, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan-amalan para salafus saleh. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita bersyukur kepadanya, di mana kebanyakan manusia tidak diberi kenikmatan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah sibuknya kebanyakan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari manusia yang banyak, yang begitu besar jumlahnya, memilih segolongan kecil dari mereka untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menempuh jalan yang mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertafakku fiddin, upaya untuk memahami agama Allah tabaraka wa taala, bermajelis ilm, berupaya untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah dalam majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Maka sekali lagi ikhwani fiddin wa akhawati fillah azzakumullah, ini adalah anugerah yang sangat besar yang tidak mampu kita menghitung keutamaan dan kelebihan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, semua itu adalah minallah wa ilaihi, berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Maka kita memuji dan bersyukur kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Adapun kenikmatan-kenikmatan Allah, maka ceritakanlah, tampakkanlah. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan pada kalian kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, untuk menyingkat waktu yang sangat terbatas ini, maka sebagaimana yang antum sekalian dengarkan dari panitia, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, insyaallah kita akan membacakan salah satu kitab kecil yang berisi tanasuh, saling menasehati di dalam perkara al-khasyah minallah, untuk saling menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kitab kecil ini dikarang oleh sekelompok dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mudah-mudahan insyaallah nasihat yang singkat ini dapat menggerakkan hati-hati kita dan hati-hati kaum muslimin untuk berupaya di dalam mewujudkan takwa kepada Allah, berupaya di dalam mewujudkan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman-zaman yang seperti ini ikhwani fiddin wa akhawati fillah, zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan, maka nasihat yang seperti ini sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan. Bahkan kebutuhan kita kepadanya melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena nasihat adalah merupakan ta'amul qalb, makanannya hati. Adapun makan dan minuman adalah makanannya jasad, yang kalau seandainya makanannya hati ini kita tidak berikan sesuai dengan kebutuhannya, maka tentunya hati tersebut akan mati dan pemiliknya tidak lebih daripada na'udzubillah seperti bangkai yang berjalan di muka bumi ini, yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, kebutuhan kita terhadap tanasuh alal birri wa taqwa, kebutuhan kita untuk saling mewasiatkan dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, ini jauh lebih kita butuhkan, lebih dibutuhkan hati-hati kita daripada kebutuhan jasad kita terhadap makan dan minum. Lebih dibutuhkan dalam sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi jumlah, hati kita lebih butuh banyaknya nasihat-nasihat dibanding dengan makanannya jasad. Oleh karena itu, ikhwani fi din azakumullah, mudah-mudahan daurah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat yang sunyi ataupun kita berada di tempat yang ramai dipersaksikan oleh manusia. Maka kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din azzakumullah, kita langsung masuk kepada pembahasan dari kitab tersebut, Al-Khasyatu Minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah sebagai pembuka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Fa innal khasyata minallahi jalla wa ala simatun min simati ibadis salihin. Ibadihi salihin. Wa manzilatun salakahal anbiya'u wal mursalun wal malaikatul muqarrabun was sahabatu wat tabi'un. فهي دليل معرفة الله وتقديره حق قدره ودليل الإيمان الصادق والعبادة الخالصة. قال تعالى عن المؤمنين: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ إِشْفَاقَهُمْ وَخَشْيَتَهُمْ مِنَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا كَانَ سَبَبًا لِنَجَاتِهِمْ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Setelah memuji Allah tabaraka wa ta'ala, maka penulis berkata, sesungguhnya al-khasyah minallah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah simatun, sebagai tanda alamat dari alamat-alamat hamba-hamba yang salihin, para hamba yang saleh. Dan al-khasyah minallah adalah merupakan manzilah, kedudukan yang tinggi yang telah diraih oleh para nabi dan rasul dan para malaikat yang mukarrabun, yang sangat dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga kedudukan yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para tokoh-tokoh Islam. Mereka, sejarah telah mempersaksikan tentang khasyah, rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari kalangan para anbiya war rusul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, sebagaimana yang kita akan sebutkan insyaallah ta'ala pada pembahasan yang berikutnya. Maka al-khasyah ini adalah dalilu ma'rifatillahi wa taqdiri, adalah tanda di mana seorang hamba benar-benar mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, haqqa qadrihi, benar-benar mengenal Allah dan mengetahui kebesaran, kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga dalil bagi hamba yang memiliki keimanan yang shadiq, keimanan yang benar, keimanan yang sempurna, dan keikhlasan dalam segala ibadah-ibadahnya, maka itulah tanda daripada tanda-tanda hamba-hamba yang memiliki al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keadaan mereka, kaum mukminin, baik dari kalangan para nabi dan rasul atau para pengikut-pengikut mereka dari kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam surah At-Tur pada ayat ke-25 hingga 28. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sebagian mereka saling berhadapan dengan sebagian yang lainnya dan bertanya-tanya, yakni dalam kehidupan dunia mereka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata kepada sebagian yang lainnya bahwa dulu kami adalah ketika bersama dengan keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, kami sangat khawatir dan sangat takut kalau-kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik hidayah rahmatnya sehingga kemudian menjadi ahlus syaqawa, menjadi orang yang sengsara dalam kehidupan dunia ini, dan tentunya terlebih-lebih di yaumul qiyamah. Akan tetapi famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tapi karena sebab rasa takut tersebut membawa, memotivasi, mendorong kami untuk kemudian bertakwa kepada Allah, sehingga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kami dan melindungi kami dari azab yang pedih, dari siksaan yang pedih. Inna kunna min qablu nad'uhu, dan sesungguhnya memang sebelumnya ketika kami berada di dunia, kami senantiasa berdoa kepada Allah dan tadarrur, menundukkan diri kami dengan khusyuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami dari siksaannya yang pedih. Dan dialah Allah al-barrur rahim, yang maha baik dan maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa rasa takut mereka, ketundukan mereka dalam kehidupan dunia, dalam muamalah, amalan-amalan mereka, kana sababan linajatihim min adabi jahannam, menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari siksaan neraka jahannam di yaumul qiyamah. Ikhwani fi din azzakumullah, demikianlah hamba-hamba yang mendapatkan, meraih kedudukan al-khasyah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatannya di dunia ini. Dan ikhwani fi din, tentunya di zaman-zaman seperti ini kita lebih pantas untuk mengkhawatirkan diri-diri kita dibanding dengan orang-orang yang soleh yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Mereka mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya di dunia, lebih-lebih di yaumul akhirah. Maka bagaimana dengan kita, ikhwani fiddin wa akhwati fillah? Maka tentunya lebih utama dan lebih pantas, lebih wajib di tengah-tengah fitnah yang seperti ini kita menumbuhkan rasa takut yang lebih dibanding dengan para salaf. Naam, kekhawatiran yang lebih besar karena kita menyaksikan dan bahkan naudzubillah kita berbaur senantiasa di tengah-tengah kerusakan, kerusakan zaman ini, kerusakan yang menimpa banyaknya umat ini, kita persaksikan dalam setiap hari di hadapan, di belakang, kiri dan kanan kita, maka apakah kita merasa aman kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita? Apakah kita merasa aman kalau Allah akan mengazab kita di dunia ini yang disegerakan, dan lebih-lebih di yaumul akhirah yang diakhirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Oleh karena itu, ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita menghadirkan adillah nusus yang seperti ini, demikian pula keutamaan-keutamaan, sehingga akan tumbuh rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa takut ketika kita menyaksikan kejelekan-kejelekan yang merajalela di tengah-tengah kita, dan rasa harap ketika kita menyaksikan kebaikan-kebaikan pada hamba-hamba yang as-salihin, hamba-hamba yang saleh, kaum mukminin. Demikianlah yang harus kita wujudkan pada diri kita, ikhwani fiddin. Oleh karena itu, saya sebutkan satu hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat tersebut, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahlul janna al-janna ishtaqu ila al-ikhwan, fayaji'u sariru hadha hatta yuhadi sariru hadha fayatahaddatsan." Apabila seseorang penduduk surga memasuki surga, ishtaqu ila al-ikhwan, maka mereka memikirkan saudaranya yang lain. Bagaimana nasibnya? Fayaji'u sariru hadha. Lalu kemudian mereka mendatangi penduduk surga yang lainnya, lalu saling berdialog, saling diskusi, saling berbicara. Naam, dengan pembicaraan yang penuh dengan kenikmatan, bertelekan di atas dipan-dipan, di atas segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu mereka bercerita tentang apa yang dulu di dunia mereka persaksikan. Fayaqulu ahaduhuma li sahibihi. Lalu salah satunya berkata kepada yang lainnya di dalam surga, "Wahai saudaraku fulan, ayya yaumin ghafarallahu lana? Apakah engkau ingat di hari yang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dari dosa-dosa yang kita lakukan?" Yakni mereka saling mengingatkan ketika di dunia bagaimana mereka begitu takut, begitu besar rasa khosyah dalam hati mereka, sehingga ketika mereka terjatuh dalam satu perbuatan dosa, mereka sangat berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat tamak, sangat menginginkan pengampunan dari Allah, sehingga bangkitlah mereka untuk bertaubat dan menutupi dosa tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Kemudian fada'una Allah faghfara lana. Lalu ingatkah engkau, wahai saudaraku, ketika itu kita berupaya dengan rasa takut tersebut memperbanyak doa kepada Allah, usaha. Lalu ternyata alhamdulillah hari ini kita telah merasakan bahwa memang Allah telah memberikan ampunannya, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga ini. Subhanallah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan ahlul jannah di dalam al-jannah, sehingga ini adalah suatu pelajaran agar kita bisa menghadirkan, menghayati bagaimana sekiranya kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka waliyadubillah, kemudian penduduk surga akan berbicara kepada kita dan mengingatkan dosa-dosa kita, bahwa memang pantaslah kita masuk ke dalam siksaan yang pedih ini karena dulu memang kita tidak memiliki rasa takut al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka berdoa, Allahumma munna alaina wa waqana adzabas samum, innaka antal barrur rahim. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam kehidupan dunianya, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, ya Allah selamatkanlah kami dari siksaan yang pedih, dari kesengsaraan yang terus menerus di dunia ini, terlebih di yaumul kiamah di dalam neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Demikian hamba-hamba as-salihin berdoa kepada Allah hingga mereka masuk ke dalam surga, dan mereka masih mengingat akan hal tersebut. Naam. Kemudian akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, alam ya'ni liqalbika an yakhsha'a wa li'ainika an tadma' wa li'udhunika an tasma' fa inna 'adhab Allahi shadid wa inna batashahu la'aziz wa inna faz'a yawmil qiyamati lamuhawwal. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل ذات حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai saudaraku yang mulia, tidakkah saatnya hatimu untuk khusyuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Tidakkah saatnya wahai kalian kaum mukminun untuk mengkhusyukan hati-hati kalian senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقَّ, dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kaum mukminun yang beriman kepada Allah untuk khusyuk, maka bagaimana dengan kaum mukminun yang banyak melakukan maksiat, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah? Maka lebih utama dan lebih pantas untuk kita diseru oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alam ya'ni liqalbika an yakhsha'a, tidakkah saatnya hatimu untuk khusyuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, wali'ainika an tadma', dan matamu menangis dengan mengalirkan air mata karena rasa takut tersebut, wali'udhunika an tasma', dan melapangkan pendengaran kita kepada ayat-ayat Allah, sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya azab Allah sangat pedih, wa batashahu la'aziz, dan sesungguhnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dekat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Tidak ada yang mampu mengalahkan siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahui pula lah bahwa sesungguhnya huru-hara yaumul kiamah itu sangat berat dan sangat dahsyat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi rasa takut kepada kita semua di dalam firman-Nya surah Al-Hajj pada ayat pertama dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Sesungguhnya zalzalatas saati syai'un azim, keguncangan, kedahsyatan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yaitu pada hari engkau melihat kullu murdi'atin, setiap orang yang menyusui akan melepaskan, melalaikan susuannya. Dan pada hari engkau menyaksikan setiap wanita yang mengandung akan melahirkan kandungannya. Dan pada hari engkau melihat manusia sukara dalam keadaan mabuk, padahal mereka adalah tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi karena siksaan Allah yang begitu pedih. Naam ikhwani fi din azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang dahsyat sebelum ancaman yang lebih dahsyat, yaitu siksaan neraka jahannam wal iyadu billah. Allah menakutkan kita dengan huru-hara yaumul qiyamah, dahsyatnya dan pedihnya bagaimana kejadian pada hari kiamat nanti sebelum di padang mahsyar, dan ketika guncangnya bumi ini dengan tiupan sangkakala yang pertama, maka kedahsyatan yang luar biasa yang sampai-sampai wanita yang menyusui akan melalaikan susuannya, wanita yang mengandung akan melahirkan kandungannya, sampai-sampai manusia ini seperti orang yang mabuk karena tidak mampu menahan dahsyatnya keadaan hari tersebut. Maka bagaimana dengan dahsyatnya neraka jahannam wal iyadu billah. Oleh karena itu ikhwani fid din azakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengkhususkan di dalam sahihnya bab dengan menyebutkan ayat ini, inna zalzalatas saati syai'un azim, bahwa kondisi huru-hara yaumul qiyamah itu sangat dahsyat. Dan kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang panjang dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin, atau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman di yaumul kiamah nanti dengan menyeru Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Adam alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Adam menyahuti firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, labbaika rabbana wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yunadi sautun, lalu kemudian menyerulah sang penyeru dengan suara yang didengarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau wahai Adam, antukhrija min dhurriyatika ba'tan nar, untuk mengeluarkan dari keturunanmu segolongan yang siap untuk diseret oleh Allah ke dalam api neraka. Naam, yakni di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala menyeret umat manusia ini ke dalam api neraka dengan jumlah yang besar. Kemudian pada saat tersebut Allah menyeru Adam untuk mengeluarkan segolongan dari umat manusia tersebut, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. 6. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah menyatakan atau sang penyuruh berkata, yakni malaikat yang menyeru bahwasanya min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'i wa tis'atan wa tis'in wa tis'in, keluarkanlah dari 1000 jumlah tersebut, keluarkanlah satu untuk kemudian dia masuk ke dalam surga dan 1000-nya masuk ke dalam neraka. Maka mendengarkan seruan ini, terjadilah apa yang terjadi, yaitu rasa takut yang menembus hati-hati manusia pada waktu itu, sehingga orang yang hamil melahirkan kandungannya, orang yang menyusui melalaikan susuannya, dan mereka seperti orang yang mabuk karena takut, karena merasa bahwa mereka tidak ada keselamatan lagi dari jumlah yang sekian banyak, 1000 yang masuk ke dalam neraka, hanya satu yang diperintah oleh Allah untuk dikeluarkan dari golongan neraka tersebut. Nasallallahu salama wal afiyah. Sehingga sampai-sampai sahabat pun merasa takut dan bersedih, sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang hidup bersama dengan Rasulullah, menyaksikan wahyu, zaman kebaikan, zaman emas. Tetapi ketika Rasulullah memberitakan hal yang demikian ini, mereka pun penuh rasa takut dan bersedih sampai menangis. Kalau-kalau mereka pun tidak selamat, sehingga Allah menyeret seluruhnya ke dalam neraka, sehingga mereka langsung bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, ya Rasulullah, ma ba'tun nar, apa yang dimaksud dengan sekelompok neraka yang dikeluarkan tadi? Keluarkan satu dari 1000. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min ya'juj wa ma'juj, sesungguhnya dalam golongan tersebut masuk di dalamnya ya'juj wa ma'juj, yakni ya'juj wa ma'juj adalah makhluk mufsiduna fil ardh, yang membuat kerusakan di muka bumi, yang Allah beritakan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, di antaranya suratul Kahfi, yakni mereka membuat kerusakan di muka bumi, melakukan kesyirikan, kekufuran, dan jumlah mereka sangat besar, sampai Rasulullah memberitakan bahwa mereka akan keluar di akhir zaman nanti 70 ribu, membuat kerusakan, dan itu sebagai pertanda dekatnya yaumul kiamah, sebagai pertanda tanda kiamatul kubra, tanda kiamat besar yang sebentar lagi pintu taubat akan ditutup oleh Allah ketika matahari telah terbit dari arah barat. Naam, maka golongan yang besar tersebut masuk di dalamnya Ya'juj wa Ma'juj, sehingga mengurangi rasa takut sahabat, rasa sedih para sahabat. Artinya kalau jumlahnya dari kalangan kaum kafirin sebagai penduduk neraka tersebut itu jumlahnya sangat besar, berarti semakin mengurangi jumlah kaum mukminin, kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka, dan semakin menambah jumlah kaum mukminin yang masuk ke dalam surga. Naam, oleh karena itu dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa satu banding seribu banding 110, yakni dari seribu tersebut keluar 10. Dalam riwayat lain 100 keluar 1, berarti dari 1000 keluar 10. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud riwayat yang kedua itu dikhususkan kepada ummatul Islam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 banding 1. 100 yang masuk ke dalam neraka, 1 yang masuk ke dalam surga. Dan dibandingkan dengan seluruh umat, maka 1000 yang masuk ke dalam neraka, 10 yang masuk ke dalam surga. Demikian kompromi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sehingga ini pun adalah perkara yang sepatutnya menumbuhkan dan membesarkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketahuilah bahwa rahmat Allah begitu besar, dan kaum mukminun seluruhnya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada yang kekal ke dalam neraka. Tetapi sebagian mereka, sebagian besar dari kaum muslimin harus melalui proses neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan ketahuilah bahwa siksaan sekalipun sejenak di dalam api neraka ini bukanlah perkara yang ringan, tetapi perkaranya adalah perkara yang besar, yang dahsyat. Yang Rasulullah menyatakan paling ringannya adalah seseorang yang dipakaikan sendal dari api neraka, seketika itu ubun-ubunnya meleleh. Waliyadzubillah. Naam. Itu sejenak. Bagaimana yang disiksa dengan sehari atau dua hari, sebulan atau setahun. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tetapi kita tidak bersedih, kita tidak berputus asa, karena rahmat Allah begitu luas. Naam. Kita berupaya dan berupaya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlu tauhid, sebagai muwahhidin yang mewujudkan tauhid yang benar sesuai dengan akidah tauhidnya Rasulullah dan para sahabat dan para ulama tabi'in, para salafus saleh. Oleh karena itu jangan bermalas, jangan berkecil hati untuk terus memahami akidah yang benar, tauhid yang benar ini, sehingga akan menumbuhkan khasyah, menumbuhkan rasa takut kita, dan semakin memperbanyak dan memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Nah, jangan kita meremehkan kebaikan yang kecil, sekecil apapun. Nah, sekalipun harus, kata Rasulullah, bersedekah dengan sepotong biji kurma. Jangan. Jangan memandang enteng. Jangan merasa ringan, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah. Nah, bersedekahlah walau bisyiqqi tamrah, sekalipun sepotong biji kurma. Jangan kita merasa bahwa perbuatan ini kecil, pahalanya ringan pahalanya. La wallah, tidak, demi Allah. Akan tetapi kita akan merasakan manfaat tersebut di yaumul kiamah nanti. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisab kita, apalagi ketika kita telah melihat bahwa nasib kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka disitulah manfaat amalan-amalan kebajikan kita yang mungkin pernah kita melakukan satu kebaikan yang kita anggap ringan, tetapi dapat menyelamatkan kita dari api neraka tersebut. Oleh karena itu ikhwani fiddin, Ikhwani fi din azakumullah. Allahumma sta'an. Tentunya kita sangat bersedih dengan menyaksikan keadaan kaum muslimin wal muslimat dan tentunya ini adalah merupakan sunnatullah, kejelekan yang menimpa umat ini di zaman kita sekarang ini yang sangat sedikit kita melihat dari mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kebanyakan dari manusia, kebanyakan kaum muslimin berlumba-lumba dengan kehidupan dunia ini sehingga melalaikan yaumul akhirah, mengikis sedikit demi sedikit rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terasa waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, waliyadu billah, rasa takut kita semakin berkurang, terkikis, bahkan hati kita kemudian menjadi keras dan kita belum merasa. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Maka saya menasihatkan pada diri saya dan pada antum sekalian, ikhwan wal akhawat, marilah kita saling tanasuh alal birri wat taqwa. Marilah terus menerus kita saling menasihati dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa untuk kita saling tanasuh dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azzakumullah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadisnya tentang bagaimana kondisi umat manusia di yaumul kiamah nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama, yaitu yaumul faza, hari kehancuran dan kebinasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengguncangkan bumi ini, akan menghancurkan gunung-gunung, akan menumpahkan lautan, dan itulah huru-hara yang mengawali yaumul kiamah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dan itulah yaumul ba'ats, itulah hari kebangkitan, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dan menunggu di padang mahsyar. Yang ini adalah huru hara yang kedua yang manusia tidak akan mampu bersabar dengannya, sampai-sampai kaum mukminun, kaum muslimun as-salihin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah pun bersegera datang kepada para nabi untuk meminta syafaat agar disegerakan hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari penungguan tersebut, yang ujungnya seluruh para nabi berudur untuk meminta kepada Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersujud di hadapan Allah di bawah arsy. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk mengangkat kepalanya dan memberikan syafaat. Kemudian disegerakanlah hisab. Dan kemudian huru hara yang ketiga adalah dimulainya hisab, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghitung kuantitas jumlah amalan-amalan kita. Kemudian setelah itu diletakkan di atas timbangan untuk diketahui kualitasnya amalan-amalan tersebut. Dan kemudian setelah itu kita harus melalui sirat yang penuh dengan kengerian, penuh dengan pengait-pengait, dan disertai dengan bahan yang menggelincirkan, sehingga seluruh manusia harus melewati sirat tersebut. Hingga kaum kafirin sekalipun. Naam, maka ini adalah huru hara yang ketiga, yaitu ketika hisab dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah itu yang terakhir, hanya ada dua pilihan. Berakhirnya huru hara tersebut, kemudian kita masuk ke dalam surga yang dimuliakan, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasulullah, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga ini tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengarkan oleh telinga kita, dan tidak pernah terbetik dalam benak kita. Dan berakhirlah huru hara tersebut. Ataukah huru hara itu akan berlanjut dengan yang lebih dahsyat, waliyadu billah, dan kita tidak mampu membandingkan huru hara yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ketika Allah akan mencemplungkan kita ke dalam neraka jahannam, waliyadu billah, dan tidak ada lagi penyesalan, tidak akan ada lagi pengembalian ke dalam kehidupan dunia ini. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana penyesalan kaum kafirin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin wal muslimat. Orang-orang kafirin pun menyesal ketika Allah telah memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Mereka berteriak dengan sedahsyat-dahsyatnya. Yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Allah, keluarkanlah kami. Kami akan beramal dengan amalan saleh. Kami akan menyesal. Demikian seruannya kaum kuffar di dalam neraka jahannam. Tetapi apa sanggahan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. Bukankah kami dulu, wahai fulan, memanjangkan umurmu di dunia ini dan mengambillah pelajaran, nasihat orang-orang yang mengambilnya, dan Lihatlah terus hati orang-orang yang mengabaikannya. Fadzuku famalil zalimina bin nasir. Maka hari ini tidak akan mungkin bermanfaat penyesalanmu. Rasakanlah siksaan yang pedih dan tidak akan ada penolong bagimu. Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang menyesal di hari tersebut ini adalah sama dengan orang-orang yang mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah membalas olok-olokan mereka tersebut dengan yang lebih hina dan menghinakan. Mengapa tidak kaum muslimin wal muslimat? Bukankah Allah telah memanjangkan umur kalian? Allah subhanahu wa ta'ala telah membentangkan segala kenikmatannya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rezeki, melimpahkan anugerahnya, kenikmatan sehat, hidup, kenikmatan dunia, tanaman-tanaman, tumbuhan, lautan yang luas, segenap apa yang ada di atas muka bumi ini, semuanya adalah kenikmatan dari Allah. Allah panjangkan umurmu dan Allah bentangkan agar kalian menikmati semua itu. Tapi kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengabaikan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan-peringatan para penasehat, para duat, para nabi dan rasul, para da'i-da'i yang diutus oleh Allah. Kalian abaikan. Kemudian pada hari ini, yang tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi penyesalan, baru kalian mau menyesal. Sungguh, wei fulan, ini adalah olok-olokan. Maka rasakanlah bahwa pembalasan Allah lebih dahsyat. Fadzuku famalil zalimina min nasir. Rasakanlah siksaan ini dan tidak akan ada penolong sedikit pun bagi kalian. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Maka hendaklah kita menyesal sebelum Allah menghinakan kita di yaumul akhirah. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kita di dunia ini. Dan di yaumul kiamah nanti kita akan sadar bahwa kita dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan itu adalah kekurangan akal. Bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berakal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Lau nasmau au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu mau mendengarkan dan menggunakan akal sehat kita, seandainya kami dulu berakal, kata orang-orang kufar, "Ma kunna fi ashabis sa'ir." Kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir ini. Menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa kita di yaumul kiamah akan sadar bahwa memang dengan segala maksiat yang kita lakukan adalah karena kekurangan akal kita, karena pendeknya akal kita. Oleh karena itu, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang berakal. Inilah orang-orang yang cerdas. Bukanlah orang-orang berakal itu adalah yang memiliki kepandaian dalam ilmu duniawiya ini. Wa illa orang-orang kufar adalah orang yang paling cerdas dalam ilmu keduniaan. Tetapi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din wa akhawati fillah azzakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala wasafa malaikatahu bil khauf. Allah mensifati malaikatnya dengan penuh rasa takut. Di dalam firman-Nya, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka, para malaikat sangat takut kepada Allah, sehingga mereka melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau para malaikat alladzina la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru, mereka orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tarta'idu fara'iduhum min makhafatillahi subhanah, ma balul insan alladhi tahilu nafsuhu lil ma'asi wadh-dhallat wa tasirru 'alal khataaya was-sayyi'at, ya'ni fala yakhsha wa yaghful fala yadhkur. Kalau malaikat dalam posisinya demikian, tetapi mereka sangat takut kepada Allah, bergetar jasad-jasad mereka karena takutnya akan siksaan Allah, maka bagaimana dengan keadaan manusia yang jiwanya selalu diperhadapkan dengan maksiat dan kesalahan-kesalahan, ketergelinciran-ketergelinciran, dan bahkan terus-menerus di atas kesalahan dan dosa tersebut? Bagaimana dengan manusia tidak mau takut kepada Allah dan selalu lalai dan tidak mau mengingat Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul, nabi manusia yang paling afdal. Beliau adalah maksum, diampuni dosanya yang telah berlalu, dijamin masuk surga. Dosa yang telah berlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, ma ra'aitu Rasulullah qattun mujtami'an dhahika hatta ara lahawatihi inna makana yatabassam wa kana idza ra'a ghaiman rihan urifa dhalika fi wajhi fa qultu ya Rasulullah annasu idza ra'ul ghaim farihu raja'an an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu araftul karahata fi wajhi. Faqala ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adzab wa da'udziba qaumun birrih wa qad ra'a qaumun al-adzab faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Al-hadits diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali mujtami'an dhahika, tertawa dengan berlebihan, yakni terbahak-bahak. Hingga dengannya terlihat gusi beliau. Aku tidak pernah melihat Rasulullah demikian. Innama kana yatabassam, akan tetapi Rasulullah tersenyum. Dan apabila beliau melihat cuaca yang kurang baik, kabut, angin yang bertiup, maka akan tampak di wajah beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, wahai Rasulullah, manusia bergembira dengan cuaca yang seperti ini, yakni pertanda hujan akan turun sehingga menjadikan tanaman-tanamannya subur. Tetapi sebaliknya ya Rasulullah, aku melihat pada wajahmu ketidaksenangan, kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Aisyah, apakah yang merasa aman dariku? Wahai Aisyah, apa apakah yang menyebabkan aku merasa aman ayyakuna fihi azab, kalau cuaca yang seperti ini akan menyegerakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh kita mengetahui kata Rasulullah di dalam Al-Quran, sejarah umat terdahulu, bagaimana Allah menyiksa mereka dengan angin yang kencang, dengan suara petir yang dahsyat, dengan banjir sehingga menenggelamkan bumi karena sebab hujan yang terus menerus dan air laut yang pasang. Apa yang menyebabkan kita merasa aman dari cuaca yang seperti ini kemudian menjadi azab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasulullah manusia yang paling afdal, yang ma'sum, dengan suasana dan kondisi yang seperti itu menyebabkan beliau takut kalau-kalau Allah mengulangi siksaannya sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah menyiksa kaum 'Ad dengan angin yang kencang sampai Allah sebutkan 7 hari 7 malam angin tersebut bertiup sehingga membinasakan seluruh kaum 'Ad karena sebab mereka mengabaikan perintah, nasihat, seruan dari Nabi Hud alaihi salam. Nah, untuk mewujudkan tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, demikian pula kaum Tsamud, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan dengan suara guru petir yang menyambar, juga membinasakan seluruh kaum Tsamud berserta dengan negerinya karena mengabaikan perintah seruan Nabi Saleh alaihi salam. Demikian pula kaum Madian juga diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan buminya, juga diturunkan hujan batu dari langit. Waliyadu billah, karena sebab mereka melalaikan seruan Nabi Syuaib alaihi salam. Demikian pula Fir'aun dan tentaranya dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di laut merah yang terbelah, lalu mereka masuk di tanah lautan tersebut dan ditutup oleh Allah, binasalah mereka. Kemudian Allah mengangkat jasadnya Fir'aun ke bumi sebagai pelajaran dan contoh bagi umat manusia yang akan datang. Tetapi mereka melalaikan seruan seruan para nabi mereka, melalaikan seruan Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah menyiksa dengan siksaan tersebut. Demikian pula ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa ummatul Islam karena melalaikan seruan para pemberi nasihat, melalaikan kaum musyrikin yang didakwai oleh Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mengazab musyrikin wal kuffar wal munafiqin karena melalaikan seruan Rasulullah. Maka dan seterusnya demikian pula umat Islam diazab oleh Allah karena melalaikan seruan-seruan para da'i. Naam, yang melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita melihat dalam kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama, ada yang dirubah kepalanya dengan khimar, padahal kesalahannya itu adalah kesalahan yang bisa dikatakan di zaman sekarang ini remeh. Naam. Yaitu ketika seseorang mengabaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendahului imam di dalam salat. Naam. Karena kekhawatiran ayyaja'alallahu suratahu surata himar. Kalau-kalau Allah menjadikan kepalanya menjadi kepala himar. Melalaikan hadis yang seperti ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya. Langsung dirubah kepalanya menjadi kepala himar. Naudzubillah. Kalau kita bandingkan dengan kelalaian atau kesalahan-kesalahan di zaman sekarang, kejelekan-kejelekan di zaman sekarang jauh lebih dahsyat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menunda azabnya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita takut kepada Allah, kalau-kalau Allah akan menyegerakan azab tersebut. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat takut dengan suasana cuaca yang seperti itu, mengingatkan beliau kepada umat-umat terdahulu. Naam. Apalagi di zaman sekarang ikhwani fiddin, terlalu sering Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat, peringatan kepada kita dengan cuaca yang buruk seperti angin yang kencang, hujan yang terus menerus, petir yang menyambar. Nah, semua ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil Habib, kemudian penulis berkata, wahai saudaraku yang saya cintai, falyakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka uswah, walyakun khawfuka minallahi radi'an laka an iktirafil atham wa sayyi'at da'iyan iyaka lil musara'a ilal birri wal khairat. Wahai saudaraku yang aku cintai, hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai uswah, sebagai suri teladan, dan hendaklah rasa takutmu kepada Allah radian laka an iktirafil atham, menjadikan engkau bergetar dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kejelekan-kejelekan, da'iyan iyyaka lil musara'a, dan sebaliknya. Hendaklah rasa takutmu tersebut akan membangkitkan semangatmu untuk bersegera dalam segala kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yahdharin nafsu illa dhu muraqabah yumsi wa yusbihu fid dunya ala wajal ma akrabal mautu min ahli dunya wa ma ahjal labibu bihusnil qawli wal amali. Tidaklah satu jiwa yang benar-benar selalu mengingat, selalu menghadirkan rasa takut, melainkan dia akan selalu waspada dalam penjagaan Allah dan selalu waspada dari azab Allah. Yumsi wa yusbih, dia berada pada waktu sore dan pagi hari di dunia ini ala wajal, penuh rasa takut. Dan ketahuilah, ma akrabal mautu, alangkah dekatnya kematian, min ahli dunia, dari para penduduk dunia ini. Kematian sangat dekat. Wa ma ahjal labibu bihusnil qawli wal amal, dan sepantasnya lah bagi orang-orang yang berakal untuk memperbaiki ucapan dan amalan-amalannya. Karena kematian begitu dekat ikhwani fiddin azakumullah. Naam. Inilah orang-orang yang berupaya menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya. Selalu dalam keadaan zikir dan tidak lalai. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang lalai dan tidak memiliki rasa takut, sehingga dia mau menjual agamanya ini dengan senilai dunia wal iyadubillah. Naam. Mereka rela untuk menjual agamanya dengan senilai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yumsir rajulu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ada orang-orang yang di pagi hari mukmin, di sorenya berubah jadi kafir. Nah, di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya berubah menjadi kafir. Apa sebabnya ikhwani fiddin wa akhawati fillah? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Karena dia rela menjual agamanya ini dengan nilai yang kecil dari dunia ini. Dan ikhwani fiddin, makna hadis ini amun, umum, mencakup orang yang menjual agamanya secara keseluruhan kemudian dia kafir, dan mencakup pula orang-orang yang menjual sebagian agamanya tetapi dia belum kafir. Dia jual karena sebahagian nilai dari dunia ini. Nah, dan di zaman kita sekarang ini ikhwani fiddin, terlalu banyak kita menyaksikan umatul Islam menjual agamanya. Bahkan nas'alullah assalama wal afiyah, ahlus sunnah wal jamaah yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tetapi menjual sebagian perkara-perkara agamanya dengan nilai dari dunia ini. Naam. Tidakkah kita menyaksikan orang-orang yang rela melanggar sunnah-sunnah Rasulullah, baik sunnah yang besar ataupun sunnah yang dianggap kecil, yang pada hakikatnya tidak ada sunnah yang kecil, dilanggar karena semata-mata nilai yang kecil dari dunia ini. Naam. Rela menurunkan celananya di bawah mata kaki, rela mencukur jenggotnya, waliyadzubillah, rela untuk melakukan bentuk-bentuk tasabbuh, rela melakukan bentuk-bentuk penyerupaan kepada kaum kufar dalam berpakaian, dalam berpenampilan, dalam segala hal tindak tanduknya, karena senilai dari dunia ini. Naam. Manakah tawakal kita kepada Allah? Manakah rasa takut kita kepada Allah? Manakah tauladan kita kepada para salafus saleh yang hidup penuh dengan kemiskinan, penuh dengan penderitaan karena sedikitnya harta dunia, tetapi mereka berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki yang Allah masukkan cahaya ilmu di dalam hati mereka, cahaya Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka mampu bersabar, bertawakal, dan terus menerus khasyah dengan kehidupan yang mereka alami. Ikhwani fiddin, ini adalah bagian yang terkena dengan hadis tersebut. Menjual sebagian perkara dunia agama kita, kita jual sunnah Rasulullah dengan sebagian dari dunia ini, waliyadubillah. Dan ini sebagai nasihatan li walakum, bagi saya dan bagi antum dan bagi akhwat. Ada yang rela untuk melepaskan jilbab cadar karena sebagian dari dunia. Ada yang harus menempuh hal-hal yang riba naudzubillah dalam meneruskan dan mewujudkan perdagangannya, karena dengan alasan bahwa dunia ini sudah modern dan kita tidak mampu berdagang hidup kalau kita tidak mengikuti cara-cara ribawiyah tersebut. Kemudian setelah itu naudzubillah lebih parah, zadat tinuballah, menambah tanah itu menjadi becek, yaitu mengambil dalil-dalil, alasan-alasan untuk menguatkan amalan-amalannya tersebut, mencari fatwa dalil bahwa ini adalah syar'i, demikian dan demikian, waliyadzubillah. Ini adalah hawa, syahwat, membangun amalannya di atas hawa nafsu. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena engkau akan menjadi contoh kepada yang lain, karena engkau akan menjadi panutan kepada kaum awam, kaum muslimin, karena engkau adalah ahlus sunnah, apalagi engkau adalah salafi. Berilah contoh dalam segala ucapan perbuatanmu, dalam segala perdagangan muamalahmu dalam kehidupan ini, sehingga engkau akan menjadi contoh yang baik dan akan mendapatkan pahala yang berganda, yang pahala orang lain yang mengikutimu engkau pun akan mendapatkannya. Tetapi sebaliknya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kalau tidak, maka engkau akan menanggung dosa yang besar, dosa orang-orang yang mengikutimu, tidak mengurangi dosamu pada dirimu sekalipun. Nah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita bermuda-muda, ikhwani fiddin. Saya sengaja memberikan nasihat ini untuk saya dan untuk kaum muslimin wal muslimat, dan khususnya ahlus sunnah salafiyun, karena sudah terlalu banyak dan sudah capek kita menyaksikan kefuturan futur dari ikhwah kita, satu demi satu berjatuhan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa takut kepada Allah, atau sangat sedikit takutnya kepada Allah dibanding dengan istiqamah. Islam tidak melarang untuk beraktivitas sibuk dengan dunia. Tafadhol, silahkan ikhwani fiddin, tetapi jaga agama kalian. Jangan kalian melanggar perintah Allah, jangan kalian melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini engkau belum melihat, tetapi besok di yaumul kiamah Allah akan menampakkan semua itu. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dan senantiasa kita mengingat bahwa kematian ini sangat dekat. Inilah yang memotivasi kita, yang memberikan pengaruh yang besar insyaAllah untuk kita tidak terjatuh dalam kefuturan-kefuturan tersebut, yaitu hendaklah kita banyak mengingat bahwa kematian ini sangat dekat. Kematian ini sangat dekat. Kemudian kita akan meninggalkan segala upaya, susah payah yang kita curahkan di dunia ini. Umur kita habis, pikiran kita habis, tenaga kita, harta kita, semua itu akan lenyap dengan satu keadaan yang singkat, yaitu ketika Allah mengutus malaikatnya, malaikatul roh, untuk mencabut nyawa kita. Apa kita mampu bertahan? Apakah kita mampu melarikan diri darinya? Wallahi thumma wallah, demi Allah, kemudian demi Allah, tidak akan mampu kita mengakhirkan walau sa'ah, walaupun sedetik, tidak mampu kita akhirkan, ikhwani fiddin. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, tidak mampu kalian mengakhirkan, tidak mampu kalian mengedepankan kalau ajal itu telah tiba, dan tidak lagi berlaku penyesalan. Sebagaimana seruan Allah di dalam Al-Quran, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah menyanggah orang-orang yang menyesal dengan menyatakan, ya Allah, akhirkanlah sejenak, sesaat saja, saya akan memperbaiki, ya Allah. Saya akan sadar dengan seruan-seruan para penasehatmu, ya Allah. aku akan bertobat dan aku akan memperbaiki amalanku. Tahukah antum bagaimana Allah menyanggah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak berlaku lagi penyesalan-penyesalan seperti ini. Bahkan ini adalah pengolok-olokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tinggal adalah khabirun bima ta'malun. Allah akan membuka dan memberitakan seluruh apa yang kalian amalkan. Nah, maka inilah yang mampu menyelamatkan kita, ikhwani fiddin, dengan banyak mengingat kematian, bahwa sebentar lagi di hadapan kita kematian selalu mengintai, sehingga kita akan berupaya untuk menegakkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, menegakkan seluruh apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhawati fillah, tadhkuru anna khasyatallah wa'lam anna khasyata minallah hiya ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu wa khawfuhu minallah bisababi tawaqqu'il adhabi yawmal qiyamah. Wa inna ma yakhsha Allah jalla wa ala man tala haqiqata nafsihi wa man tawat alayhi minan naqais wal uyub thumma arafa qadra rabbih jalla wa jalaluhu wa sultanu wa ma yastahiquhu min at-ta'ati wal ibadati wal ijlal. Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, semoga Allah menjagamu, bahwa rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah hakikatnya adalah ta'allumul qalbi wahtiraquhu, yaitu pecahnya hati ini dan takutnya hati ini kepada Allah, karena sebab mengingat siksaan Allah pada yaumul kiamah. Dan hanyalah Allah yang takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang mantala haqiqata nafsihi, hamba-hamba yang mengetahui hakikat keberadaan dirinya sebagai hamba yang hina dina. Wa man tawat alaihi minan naqais, dan sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan aib. Kemudian setelah itu arafa qadra rabbih, dia mengetahui kadar Rabbnya, mengetahui kebesaran, keagungan Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَسْتَحِقُهُ مِنَ الطَّاعَةِ, dan dia mengetahui apa yang harus dia wujudkan, yaitu ketaatan dan beribadah kepada Allah yang maha mulia. Inilah hakikat al-khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلَّمَا كَانَتْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ بِاللَّهِ أَكْمَلْ كَانَ لَهُ أَخْشَى وَأَخْوَفْ. Setiap kali ma'rifat seorang hamba, pengetahuan, pengenalan hamba kepada Rabbnya semakin sempurna, maka semakin tumbuh rasa takut dan khasyahnya kepada Allah. Naam. Karena dia semakin mengenal Allah, sehingga dia mengetahui kadar Allah, kebesaran dan hak-hak Allah yang harus diwujudkan. Dan dia mengetahui kewajiban dia sebagai hamba. Nah, maka dengan itu semakin bertambah, semakin tumbuh rasa takut al-khawf kepada Allah sebagai Rabbnya. Lidzalika faqad kana akhsyan nasu lillahi jalla wa ala Rasulullah. Oleh karena itu manusia yang paling khusyuk, yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah. Manusia yang paling ma'rifatnya kepada Allah adalah Rasulullah. Manusia yang paling mengetahui kadarnya Allah adalah Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ana arafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah. aku adalah hamba yang paling mengenal Allah dan yang paling khosyah kepada Allah. Naam. Jadi pengetahuan ilmu terhadap agama Allah ini berbanding lurus dengan khosyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh rasa takutnya kalau dia tidak benar-benar mengenal Allah? Nah, kalau dia tidak memiliki pengetahuan di dalam agama Allah terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin tumbuh rasa cintanya kepada Rasulullah kalau dia tidak mengenal Rasulullah? Nah, dia tidak mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana kehidupan mereka? Maka dengan itu semakin menumbuhkan rasa takut dan juga rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akhil karim, saudaraku yang mulia, tadhkur anna khasyatallahi jalla wa ala hiya thamaratu imanik wa yaqinik. Fakullama safa imanuk wa ala yaqinuk izdada khawfuka min Allah wa khasyatuka lah, wa fada atharu dhalika ala qalbik wa dhahara ala jawarihik wa sifatik wa af'alik bit ta'ati wal khudu'i wal buka'i wal khushu. Engkau mengetahui bahwa rasa khusyu kepada Allah, rasa takut kepada Allah adalah buah daripada keimanan dan keyakinanmu. Naam. Rasa takut, al-khusyu wal-khawf, itu adalah hasil buah dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap keimananmu itu semakin jerih dan keyakinanmu semakin tinggi, maka rasa takutmu semakin bertambah dan pengaruhnya akan melimpah di dalam hatimu. Pengaruhnya akan melimpah di dalam hatimu. Wa dhahara ala jawarihik, dan akan tampak pula dalam anggota badanmu. Wa sifatika wa af'alik, dalam sifat-sifatmu dan perbuatan-perbuatanmu. Yaitu engkau akan berupaya taat, berupaya tunduk kepada Allah, dan berupaya al-buka wal khusyu, menangisi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassir fi dhalika annal imani billah. Rahasianya adalah bahwa iman kepada Allah yahmilul insan ala tasdikil wa'ad wal wa'id, bahwa kekuatan iman kepada Allah akan membawa manusia untuk membenarkan janji dan ancaman Allah. Wa ala idqaril kubur wa dhulam wa dhulamatiha, dan membawa manusia untuk senantiasa mengingat akan siksaan kubur dan kegelapannya, dan akan senantiasa mengingat hari kiamat dan huru-haranya, mengingat tentang siksaan neraka jahannam, naam, luapan-luapan apinya. Fa ya'ishul mu'min bainar raja, maka mukmin tersebut akan hidup di muka bumi ini dengan penuh rasa harap, yaitu berharapkan surga dari Allah, dan penuh rasa takut, takut akan neraka Allah. Wa yara nafsahu muqassiran, dan dia selalu memandang dirinya sibuk untuk membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, sibuk untuk taat kepada Allah, bukan sebaliknya, sibuk dengan kekurangan orang lain dan sibuk untuk mencari kejelekan-kejelekan orang lain, tetapi sibuk dengan dirinya bahwa dia penuh kekurangan sehingga dia berupaya memperbaikinya. Naam, berupaya taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan melihat orang yang seperti ini, mustakinan khaifan yarju rahmatallahu wa yakhaf adzabah. Engkau akan melihat dia tenang di atas agama Allah, takut dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan siksaannya. Naam, inilah sifat ahlu sunnah wal jamaah, hidup di antara dua hal, rasa harap yang besar dan rasa takut yang tinggi. Rasa harap ketika dia bergaul dan melihat amalan-amalan saleh, dia semakin berupaya untuk mencontoh dan bahkan melebihi amalan-amalan solehnya orang tersebut dengan karena harapan yang besar, yaitu jaminan Allah, balasan Allah. Dan dia menghadirkan rasa takut yang tinggi ketika dia menyaksikan kerusakan di muka bumi ini, kerusakan pada manusianya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dia juga bersangat berpeluang untuk terikut dan terjatuh di dalamnya, terfitnah dengannya. Maka hendaklah dia menghadirkan rasa takut yang tinggi. Naam, ikhwani fiddin. Kalau ini diwujudkan, maka akan tercipta suasana yang sakinah warahmah, suasana yang tenteram dan rahmat. Naam, suasana yang sejahtera makmur. Tetapi demikianlah kebanyakan manusia, la yadhkurun, la yatafakkarun, la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau berpikir. Sehingga apa yang kita persaksikan dengan kejelekan-kejelekan ini pantaslah. Nas'alullah salama wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan insyaallah taala kita lanjutkan pada session yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang terjadi dari kekurangan-kekurangan di dalamnya, saya mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Untuk sementara kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.